Ketangkasan bindu 20. Kenca bagi kuidah sekalak malaikat nusur i surga nari. Ibastan nalit kunci embang silar sibar bagas na ras rante galang. Itangkap na naga nipe sinuria emo iblis entah pe setan. Jenari igari kena 1000 tahun dekahna. Kenca bagi ia bekena naga kubas embang jenari ikuncina kelbunge, janah itamana meteraina gelah olanai itipu iblis bangsa-bangsa sehlepas si 1000 tahun Kenca lepas si 1000 tahun arus ia ipulahi kentisik. Jenari, kuidah melala kursi kini rajan rasing kundulisa, singgo ibreken manbana kuasa guna ngadili. Bagepe kuidah tendi-tendi kalak si enggo mate itampul erkiteken meritaken kata di bata ras ersaksi karena Yesus. Kalak si enggo mate endandai la pernah nai isembahna rubia-rubia entah pe gana-ganana. Bagepe la bolit cap rubia-rubia ibas perdempakena entah ibas tanna. Kalak endandai geluh mulihi janah erkuasa ras Kristus 1000 tahun dekahna. Kalak mati sideban, lang geluh mulihi sehlepas paksa si 1000 tahun. Enda me kekeken si pemenna. Ketuahan kalak si ikut ibas kekeken si pemenna sabab ia enggo israpken jadi anak-anak di bata. Kematen si peduaken, lanai erkuasa nandangi ia. Ia mepagi jadi imam-imam di bata ras Kristus. Ras Kristus kalak enda erkuasa ibas si 1000 tahun. Lepas si 1000 tahun, ipulahi mo iblis ibas penjara nari. Jenarin darat ia nipu bangsa-bangsa ibelang-belang doni. Eme gok ras magok. Ipepulung iblis eme bangsa-bangsa eku peperangan. Bagi kersik itepi lawit teremna. Merap me ia krina kudoni enda, ikepungna benteng anak-anak di bata ras kuta si iklengina. Tapi nusur api i surga nari kernepken bangsa-bangsa Jenari, iblis si enggo nipu bangsa-bangsa iambeken kulawit api si singur ras kertah, ingan ngambengken rubia-rubia ras nabi pergua Isiksa mekala enda rasa lalap suari ras berni. Jenari, kuidah sada kursi kini rajan rasing kundulisa. Kursi kini rajan embelin dingin bentar rupana. Langit ras doni kiam ibas ia nari sehlanai teridah. Jenari, kuidah kalak singgo mate. Subuk simbelin bagepe sikitik. Tedis ilebe-lebe kursi kini rajan Kitab-kitab italangi, jenari italangi kasada kitab nari, emo kitab kegeluhan. Kenca bagi, kalak singgo mate ia dilirikutkan kai si enggo ibahanna, bagi lid isuratkan ibas kitab-kitab maka lawit ngendesken kalak mate si lid ibas ia. Kematen, ras doni kematen pe ngendesken kalak mate si lid ibas ia, canah ia dili mekri narikutken perbahanenna sekalak-sekalak. Kenca bagi, kematen ras doni kematen ia meken kubas lawit api. Lawit api edame, kematen si peduaken. Ise lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhene, ia meken mekubas lawit api.